Tangan yang biasa menggenggam, mata yang terus menatapku, bibir yang tersenyum, kau selalu di sini. Peluk yang tak ingin lepas, jari yang belai keningku, pundak tempatku bersandar, kau selalu di sini. Kini kita harus berpisah, jarak waktu permainkan kita. Ku di sini dan kau di sana, tapi ku tak sendiri. Suara kamu di hati, terbawa di mimpi. Walau kamu di sana, aku tak sendiri. Ada kau di hati, ada kau di hati. Ku tak sendiri, suara kau di hati, terbawa di mimpi. Walau kau di sana, aku tak sendiri. Ada kau.